wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadis umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ini ya. Wabil hadis umirtu an uqatilan nas wal usul as-salasah hadihi hiya al-um. Maka tiga landasannya inilah induknya. Kemudian walahuma an Sahal ibn Sa'ad, masih riwayat Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad, anna Rasulullah SAW qal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya la utiyanna ar-rayata ghadan rajulan, ya saya benar-benar akan memberikan bendera ini, yaitu bendera panji peperangan ini, kepada seseorang yang yuhibbullahu wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, yang orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai orang tersebut. Yaftahullahu ala yadaih, Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin melalui kepemimpinan dia, melalui perantara tangannya. Ya, nih hadis ini kan. Taib, kita baca syarahnya. Coba Nugraha, baca Nugraha. Ma ahbabtu al imarata illa yawma idin. Masya Allah. Qawluhu fabaraha fiha min alamati sidqi nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya ayatun min ayatillahi ad-dalatu ala qudratihi al-azimati. Qawluhu ala rislik ay ala mahliki. Qawluhu bisa hatihim ay dikurbihim liyakuna asja'a lil mu'minina wa arhaba lil a'da'i. Amma al-ba'idu fayad'ufu al-jundu wayashju'u al-a'da'u. Tayyib. Ya, kemudian Syekh bin Baz menjelaskan hadis yang mengenai diberikannya bendera panji peperangan kepada Ali bin Abi Thalib pada perang Khaybar. Perang Khaybar, perang melawan siapa? Yahudi. Nah, khawwadu sahabatu, para sahabat memperbincangkan. Ya, disebutkan dalam hadis kan, fabatan nas yaduquna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka orang-orang mereka menghabiskan malam mereka memperbincangkan siapa yang diberikan. Siapakah gerangan yang akan diberikan oleh Rasulullah SAW bendera kepemimpinan tadi? Karena Rasulullah SAW sifati yang diberikan bendera tersebut, dia memiliki sifat yang mulia. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintai dia. Ini apalagi coba jaminan dari Rasulullah SAW? Dapat jaminan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Maka semuanya berangan-angan agar mereka yang mendapatkan. Ya, agar mereka yang mendapatkan. Nah, supaya diantara mereka yang mendapatkan. Wa tamannainahum laha. Mereka benar-benar berangan-angan agar mereka lah yang dapat, ya, diberikan bendera atau panji peperangan tadi kepadanya. Li anna Rasulullah alaihi salatu wasallam dzakara ta'ina anna hadzal rajula bi ainihi yuhibbullahu wa rasul wa yuhibbuhullahu. Yuhibbullaha wa yuhibbuhullahu. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, ya, menentukan bahwa orang tersebut yang diberikan panji peperangan di Khaybar, dialah yang Allah mencintainya. Orang tersebut mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Wa fiha ziyadatu fadlin wa maziyatin. Maka ini adalah tambahan keutamaan dan tambahan maziyah, ya, tambahan nilai lagi. Lidzalika qala Umar, oleh karena itu Umar bin Khattab. Ini selepar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma ahbabtu al-imarata illa yawma idzin." Saya tidak pernah menyukai kepemimpinan kecuali pada hari itu. Umar bin Khattab enggak suka di kepemimpinan, enggak pernah berharap jadi pemimpin. Tapi Umar sangat berharap jadi pemimpin pada hari itu aja. Kenapa? Karena ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang tersebut, ya, mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Masya Allah. Apalagi coba ini. Ya. Barakallahu fiikum. Ya, sampai-sampai Umar berkata demikian. Ya. Dalam lafaz yang lain Umar berkata bukan ma'ahabtu, tapi ma tamannaitu al-imarata illa hadhihi al-lailah. Saya tidak pernah berangan-angan mendapatkan tampuk kepemimpinan kecuali di malam itu aja. Ya, di malam itu. Umar Amirul Mukminin. Ya, Umar bin Khattab, salakal Umar bin Khattab sampai berangan-angan menjadi pemimpin perang. Kenapa? Karena keutamaan tadi. Nah, barakallahu fikum. Ini luar biasa ini. Ya. Nah, wa qawlu babara'a, kemudian ditanyakan, di mana Ali? Oh, dia sedang sakit. Dipanggil, kemudian ditiupkan ke mata Ali dengan sedikit ludah. Kemudian disebutkan, ya, dalam riwayat ini, setelah didoakan, fabara'aka an lam yakun fihi wajah. Maka beliau langsung sembuh, seolah-olah beliau tidak pernah kena sakit mata. Ya, seolah-olah beliau tidak pernah kena sakit mata, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, didoakan demikian. Fabara'a fiha, maka ketika Ali sembuh didoakan, diludahi sedikit matanya oleh Nabi, kemudian didoakan. Ya. Didoakan oleh Nabi, doakan kesembuhan. Ini mukjizat Nabi. Ya. Maka fiha dalam kisah ini min alamati sidqin Nabi alaihi salatu wasallam. Terdapat di antara tanda kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai-sampai Ali berkata apa? Lam yusibni ya ramdun ba'da dzalik. Saya enggak pernah lagi sakit mata setelah hari itu. Nah. Jadi Ali bin Abi Thalib sebelumnya suka sering sakit mata. Pas di perang Khaibar tersebut kambuh. Sakit matanya kambuh. Ya, dipanggil, "Mana Ali?" Ya. Ali di mana? Dia sedang sakit mata, dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa arsalu ilaik. Maka mereka mengutus orang-orang supaya memanggil Ali. Fa uti abi. Fa basaqa fi ainihi, kemudian diludahi di sedikit matanya. Wa da'alahu, Nabi mendoakan kesembuhan untuk Ali. Fa bara'a, maka berlepaslah penyakit tadi. Ka'an lam yakun bihi waja', seolah-olah Ali enggak pernah sakit mata. Ya, dan Ali bin Abi Thalib menceritakan kemudian bertahun-tahun kemudian, kata Ali, lam yusibni ramdun ba'da dzalik. Saya enggak pernah lagi terkena sakit mata setelah hari itu. Ya, ini barokahnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fikum. Tapi ini khusus untuk Nabi. Nabi mendoakan meludahin. Ya. Ini khusus untuk Nabi. Ya, antum jangan datang ke orang, ludahin saya dong. Nah, ini khusus Nabi. Ya. Kalau mau bacakan Al-Fatihah, air putih, Al-Fatihah, ambil keberkahannya di situ. Nah, ini baru boleh masyru. Ya, ini baru masyru. Adapun dengan ludah, ya, itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena setelah Rasulullah tidak ada dari kalangan sahabat yang demikian, ya, diambil keberkahan ludahnya dan seterusnya. Mana lagi tadi? Kemudian wahia ayatun min ayatillah adala ala qudratihi al-azimah, dan ini merupakan diantara tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan akan kekuasaannya yang mengagungkan, yang agung kekuasaan Allah. Bahwa Allah dapat menyembuhkan, ya, Allah lah yang menyembuhkan, Allah yang memberi sakit, Allah yang menyembuhkan, ya, Nah, ini termasuk di antara keyakinan Islam yang mendasar, meyakini kesembuhan dari Allah, meyakini penyakit dari Allah. Ya, virus corona, kalau diyakini virus corona dapat memberikan mudarat dengan sendirinya, ya, maka itu kesyirikan, syirik rububiyah, yang Abu Jahal aja nggak pernah punya keyakinan jelek kayak begitu. Ya, harus diyakini virus corona memberikan mudarat dengan izin dari Allah. Ada penawarnya jahe katanya, jahe ya, jahe. Jangan pernah berkeyakinan jahe memberikan manfaat dengan sendirinya. Mesti dengan izin Allah. Sekarang Allah kasih virus corona, akidah orang-orang semakin goncang. Meyakini corona yang memberikan mudarat dengan sendirinya. Memang betul, kita mesti mengambil sebab. Ya, kita pakai masker, kita cuci tangan, kita nggak pergi ke Cina, apalagi ke Wuhan. Ya, ya, kita mesti hati-hati, betul. Ya, tetapi dengan meyakini itu semua dengan izin dari Allah. Tapi kebanyakan orang-orang gimana? Meyakinannya apa? Corona itulah yang memberikan mudarat. Jadi togut corona itu. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa qawlu ala rislik, ya, dan Nabi SAW bersabda unfut ala rislik. Ya. Kata Nabi SAW, unfut ala rislik. Ya, berjalanlah engkau. Ya. Melangkahlah engkau maju ke depan. Ala rislik, dengan tenang. Ai ala mahlik. Ya, itu dengan pelan-pelan. Bisa hatihim. Ya. Ya, ke tempat, sampai ke tempat mereka. Ai bi qurbihim, dekat mereka. Jadi samperin. Deketin musuh. Kenapa faedahnya demikian? Kata Syekh bin Baz, liyakuna asja'a lil mu'minin, karena hal ini akan lebih memompa semangat kaum mukminin. Wah, panglimanya maju ke depan. Nah. Tapi kalau panglimanya takut, mundur ke belakang, udah kamu duluan sana. Kamu duluan sana. Cemen panglimanya, kamu aja yang maju, saya nunggu sini. Nah. Lah akhirnya pasukannya pun juga akan kendor semangatnya. Dan musuh pun semakin berani. Lah, panglimanya aja takut. Nah, kalau ini Ali yang menjadi panglima, megang bendera, ya, panji, dia maju ke depan, asja'alil mu'minin. Ya, ini memompa semangat kaum muslimin, ya, pasukan kaum muslimin. Wa arhabalil a'da, dan lebih membuat takut, menggetarkan musuh. Nah, musuh pun jadi bergetar. Ya, bergetar musuh, panglimanya maju sendiri. Sendiri aja dia berani ke depan. Gimana satu pasukan, satu kompi? Wah. Nah, ini faedahnya kata Syekh bin Baz. Amal ba'id, adapun kalau panglimanya dari jauh, mantau-mantau je. Kata Syekh, fayatufu al-jundu, maka jundu pasukan pun akan melemah. Wa yasju'u al-a'da'u, dan musuh pun akan berani. Ya, sampai sini ya tadi dibaca manugraha ya. Ya. Kemudian Nabi SAW menyatakan kepada Ali bin Abi Thalib, summa da'uhum ilal Islam. Nah, ini syahidnya di sini. Yaitu mendakwahkan Islam. Ini sisi pendalilannya. Bahwasanya Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan Islam kepada Yahudi. Ya, Islam yang sesungguhnya, yaitu yang merupakan makna dari syahadatain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kita baca syarahnya di sini. Ya. Barakallahu fikum. Tafadhal, dibaca di sini. Siapa? Arga, baca Arga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah ta'ala. Qawluhu summa da'ahum ilal islami walau kanu masja'au min qablu min babi iqamatil hujjati wa kamalil ma'dirati wa hadha yadullu ala annahu yanbagi ihtimamu bidda'wati wal hirsi alaiha qabla al-qitali walau kanu qad da'u la'allahum qad du'u diseru mereka, bukan mereka yang menyeru, du'u la'allahum yahtaduna. Wa yustahabbu tikraru idha da'at al-hajatu khasatan min al-yahudi alladhina ya'rifuna al-haqqa walakinnahum yuhibbuna al-dunya wa yahsudun al-mu'minina. Qauluhu fa fataha 'ainahu manqabatan ukhra li Ali radhiyallahu anhu fa wallahi la'an bika rajulan wahidan khairun laka fihi idza mudda'ati ila wahi wa annaha ahammu min al-qitali bal ya maqsudatu min al-qitali wa lidzalika bu'isatir rusul qawluhu khairun laka min umrun na'am bidomil ha'i wa sukunil mimi jamu ahmaro la bidomil ha'i wal mimi jamu himari falaysa muradahuna wal makna itu siapa itu yang main game itu di sana? Siapa itu? Coba dicek itu. Anaknya. Siapa? Siapa? Nyong. Waduh, kirain bocah nyong. Kirain bocah lagi main game. Yo. Wal makna? Wal makna ayat khairun laka min al ibni taminati. Baik, barakallahu fikum. Dari mana tadi Arka bacanya? Summad'uhum ila al-Islam wa akhbirhum bima yajibu 'alaihim min haqqillah ta'ala fihi. Kemudian dakwahkanlah mereka kepada Islam. Ini sisi pendalilannya. Ini mahalus syahidnya ini. Ya, inilah bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Ya, maka ini dalil akan wajibnya mendakwahkan Islam. Ya. Bahwasanya musuh yang mau diperangi sekalipun mesti didakwahkan dulu sebelum diperangi. Ya, tidak dimulai dengan diserang tetapi didakwahkan. Kalau mereka mau ditawari hijrah. Hijrah ke negeri kaum muslimin. Kalau enggak mau, mereka nanti enggak dapat ghanimah kecuali di antara mereka yang ikut perang. Nah, kalau mereka enggak mau masuk Islam, enggak mau apalagi hijrah, maka enggak langsung diperangi. Disuruh bayar jizyah, upeti. Kalau mau enggak diserang. Kalau enggak mau baru diserang dengan nama Allah. Ya. Diserang dengan nama Allah. Ini. Tidak kayak teroris. Ya. Khawarij yang ngebom. Tanpa dakwah. Terus udah gitu objek yang diperanginya gak jelas. Siapa? Orang kafir pemaksiat. Ya, di diskotek. Ya. Nah, orang kafir lagi di hotel. Ya. Yang diperanginya itu jelas. Ya. Diperanginya itu jelas. Dia adalah orang-orang kafir, harbi, ya. Nah, dan diperangi bersama pemimpin. Kalau jihadnya jihad hujum, jihad menyerang. Kalau jihad difa, jihad diserang, baru, ya, fardhu ain semuanya. Tanpa ada pemimpin sekalipun, ya, namanya lagi diserang, nah, gimana? Tapi barakallahu fikum. Tanpa izin orang tua juga boleh. Tapi kalau jihad tolap, jihad hujum, mesti ada izin orang tua. Terus juga dipisah yang dibunuh itu siapa? Enggak, perempuan juga dibunuh. Padahal kata Ibnu Umar, nahan Nabi SAW. Ya, Nabi SAW melarang. Ya, ayyuk tala asibyan. Ya, wanita, anak-anak dan wanita dibunuh. Enggak boleh. Ya. Dilarang membunuh para pendeta, orang-orang sipil yang gak ikut andil peperangan. Nah, yang dibunuh adalah yang memusuhi. Perempuan boleh dibunuh kalau mereka bergabung dalam pasukan mereka. Apalagi anak-anak dibunuh. Nah, ini enggak boleh. Ya. Dalam jihad pun ada fikihnya, makanya di buku-buku fikih ada kitabul jihad. Ya. Enggak sembarangan. Tabarakallahu fikum. Dakwahkanlah mereka kepada Islam. Apa itu Islam? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bi ta'ah wal ha? Kemudian apa lagi? Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tunduk kepada Allah dengan ketaatan kepada Allah, berlepas diri dari kesyirikan. Ya, dan pelakunya, orangnya yang melakukan kesyirikan, mesti berlepas diri. Apa bentuk berlepas dirinya? Mengkafirkan mereka. Mengkafirkan mereka. Itu hak tauhid. Ada orang enggak mau mengkafirkan selain Islam, selain muslim. Maka dia pun bukan Islam. Saya enggak mau kafirin Yahudi Nasrani. Ya, Anda bukan muslim. Anda kafir sama kayak Yahudi Nasrani. Ya, man lam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au saha madabahum kafara. Udah jelas kaidahnya. Ya, barakallahu fiikum. Ya. Mana lagi tadi? Kemudian summa da'u min al-islam, ini mahalus syahidnya. Walau kanu qad da'u min qablu, walaupun mereka sudah pernah didakwahkan sebelumnya. Ya. Maka didakwahkan lagi sebelum diperangi min babi iqamatil hujjah. Karena ini kan mau diperangi nih. Ini mau diperang, mau diserang, mau dibunuh. Ya, ini sebagai bentuk penegakan hujjah. Wa kamalil ma'dzirah, bagaimana kesempurnaan memaafkan. Ayo, kamu kan udah pernah didakwahi. Nah, sekarang kami mau perangi, masuk Islam. Tak mau. Kalau dia mau, alhamdulillah. Kan enggak jadi diperangi, enggak jadi dibunuh. Nah, ini kamalil ma'dzirah. Kesempurnaan bagaimana ya maaf pemaafnya Islam. Wa hadha yadullu ala annahu yanbaghi al-ihtimamu bid-da'wati wal hirsi 'alaiha. Ini menunjukkan bahwa sepatutnya diperhatikan dakwah. Ya, bagaimana kita mesti bersemangat untuk berdakwah qablal qital, sebelum memerangi, sebelum diperangi. Walau kanu qad du'u la'allahum yahtadu. Walaupun mereka sebelumnya sudah pernah didakwahi agar mereka ya mengambil petunjuk tadi. Ustahabu at-tikraru idza da'atil hajatu. Dianjurkan untuk mengulangi dakwah tersebut jika memang ada kebutuhan. Memang ada faktor yang mendesak. Khosatan minal Yahud, terlebih lagi orang-orang Yahudi alladzina ya'rifuna al-haqqa, yang mereka memang telah mengetahui kebenaran. Lakinnahum yuhibbuna dunya, namun mereka lebih mencintai dunia. Wa yahsuduna al-mu'minina, dan mereka hasad terhadap kaum mukminin. Ya, kemudian ya Nabi SAW menceritakan wa fataha Allahu aynah, wa fataha aynah. Ya. Disebutkan dalam riwayat ini ya bahwasanya Allah memberikan wa fataha aynahu. Ini memang ada di riwayat tersebut, kayaknya enggak ada. Ada enggak? Enggak ada. Mungkin kalau di riwayat yaftahullahu ala yadayhi, kan begitu. Allah memberikan kemenangan kepada kaum mukminin di perang Khaibar tadi melalui perantara orang tadi. Nah, ini kalau fataha aynah, beliau membuka matanya, manqabatun, ini keutamaan ukhra yang lain di aliin bagi Ali. Mungkin bukan fataha aynah tadi. Yaftahullahu ala yadayhi. Nah, itu. Ya, yaftahullahu ala yadayhi. Karena fataha aynah enggak ada di redaksi hadis. Ya, ada enggak? Enggak ada. Ya, diganti aja. Yaftahullahu ala yadayhi. Allah memberikan kemenangan kepada kaum mukminin di Khaibar melalui perantara Ali bin Abi Thalib, maka inilah keutamaan yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Allahumma sayyiban nafi'a. Wa qawluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi, demi Allah, la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrun na'am. Maka demi Allah, Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantara engkau, maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan ontak merah yang menjadi lambang kekayaan orang-orang Arab saat itu. Maka ini motivasi dalam dakwah. Ya, humrunam ibil humr. Ya, naqan nafisah, unta yang berharga. Karena unta merah itu adalah unta apa harta yang paling berharga bagi orang Arab saat itu. Kalau kita sekarang lambang kemewahan itu apa? Bugatti, Lamborghini, Ferrari yang diidam-idamkan semua orang di sana. Ya. Nah, itu yang diidam-idamkan semua orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik pada itu. Walaupun satu orang dapat hidayah melalui perantara kita, jangankan unta merah, seluruh dunia lebih baik pada itu. Ini supaya orang-orang Arab tahu aja. Karena Nabi sallallahu memberikan penjelasan demikian karena mereka tahu unta merah adalah yang mereka idam-idamkan saat itu. Ya. Nah, kalau memberikan hidayah, Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantara kita, ya, maka pahalanya lebih baik pada dunia dan seisinya. Ya. Nah, kalau orang tersebut masuk Islam, kemudian dia sholat, kemudian dia zakat, menunaikan rukun iman, rukun Islam, punya keturunan lagi, keturunannya soleh-soleh, nah, pahala semuanya masuk ke dia. Nah, ya, paham ke sini? Niko ngajak orang masuk Islam di Dayak. Orang tersebut soleh, beriman, mengamalkan rukun iman, rukun Islam, bahkan dia mencapai derajat ihsan. Kemudian dia dakwah, dari hasil dakwah dia 1000 orang masuk Islam. 1000 orang masuk Islam ini beramal lagi, dakwah lagi. Belum lagi dia punya keturunan, keturunannya banyak, 40. Satu istri 10. Berarti istrinya 4. Ya enggak? Ini contoh ya. Wah, dari 10 itu apa dari 40 tadi dakwah lagi, punya anak lagi. Wah, pahalanya kenikosi. Enggak putus-putus. Itu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam min qata'a 'anhu 'amaluhu illa min salasah." Kalau anak Adam mati, terputus amalnya kecuali 3. Ya. Apa? Ilmu yang tafaubih, ilmu yang bermanfaat buat dia. Ya, man kata Nabi, man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujurihim man tabi'ah wa la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak, menyeru, mendakwakan kepada kebaikan, kepada petunjuk kebaikan, maka bagi dia pahala seperti pahala orang yang mengikutinya dan sama sekali tidak mengurangi pahala mereka. Ngerti gak sih? Ini baru MLM. Ya, bukannya kayak Paytrend, abal-abal. Tapi ini baru bisnis investasi yang enggak merugi. Ah. Paham gak sini? Ya. Maka kalau ciri khas dari pengikut Nabi mendakwakan Islam. Kata Syekh bin Bas di tempat yang lain, orang yang tidak mau mendakwakan Islam itu bukan ciri khas pengikut Nabi. Karena Allah berfirman, "Ula hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Nabi, inilah dakwah, ini jalanku, mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu, yaitu jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Kata Syekh bin Bas, siapa yang enggak dakwah kepada Islam, ya namanya dakwah kan medannya banyak, ruangnya banyak, peluangnya banyak, enggak terbatas di meja, enggak terbatas di mimbar, enggak terbatas di podium, ya, apalagi enggak terbatas sebagai pengisi daurah. Ya, dakwah itu banyak, semua orang punya peran dalam dakwah. Ya, sharing kepada teman kerja. Ya, temannya enggak pernah ke masjid, diajak ke masjid. Ya, ada kemungkaran, dia lihat, dia ingkari. Ada kesyirikan. Nah, ini dakwah. Semua punya peran dalam dakwah. Ada tablik akbar, ada kajian. Dia mesti berperan sebagai pemateri, enggak. Penyumbang enggak. Apa? Ah, jagain parkiran. Apa? Bikin pamflet. Apa? Broadcast info kajian. Apa? Banyak peluang dakwah. Terkadang itu jauh lebih ikhlas dibandingkan dengan yang berdiri di mimbar sekalipun. Oleh mimbar kadang-kadang ngarepin amplop. Berapa ini amplopnya? Ah. Kalau yang kayak tadi memang ngarepin apaan? Ya, cuman ngarep ridho Allah. Walau tidak semua yang di mimbar ngarep amplop, artinya apa? Yang kayak tadi di bawah itu lebih berpeluang menggapai keikhlasan. Paham enggak sini? Lebih berpeluang menggapai keikhlasan. Mana lagi tadi? Ya. Nah, mengenai hadis ini kata Syekh bin Baz, fihi idhamu da'wati ila Allah wa annaha ahammu minal kitab. Nah, dalam hadis ini terdapat keagungan dakwah yang mengajak manusia kepada Allah, dan bahwasanya dakwah ini lebih urgen daripada perang. Karena didahulukan dakwah dulu sebelum diperangi. Ya. Padahal jihad itu adalah puncak tertinggi dalam amal, tapi dakwah harus didahulukan. Ya, jihad itu dalam rangka dakwah. Ketika dakwah mereka udah enggak mau diseru, enggak mau diajak, mereka malah bikin mudarat, baru diserang. Ya. Karena Rasul, Nabi diutus bukan untuk membunuhi orang-orang yang menyelisih mereka, tapi untuk mendakwahkan mereka. Kalau mereka enggak mau malah bikin mudarat, baru disyariatkan di jihad. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibut thagut. Itu misi dakwah para nabi dan rasul. Ya, mengajak manusia kepada Allah, melarang manusia, mencegah manusia beribadah kepada thagut. Kalau mereka enggak mau baru diperangi. Jadi bukan intinya diperangi dulu, jihad dulu, tapi intinya dakwah. Kenapa dijihadi? Kenapa diperangi? Karena mereka enggan menerima dakwah. Ya, dan mereka tergolong harbi, justru kafir yang memerangi. Ya. Ya, mana lagi tadi? Bal hiyal maqsudatu minal qital. Nah, inilah tujuan dari perang. Lidzalika bu'itsatir rusul. Oleh karena itulah para rasul diutus. Nah, ini jangan salah kaprah. Ada sebagian orang atau kelompok menjadikan jihad sebagai puncak dari motivasi beragama. Ini keliru. Ya, tapi dakwah. Jihad itu alternatif ketika dakwah sudah ditolak, baru dijihad. Ya. Kan begitu. Ini ada orang kafir, diserang dulu apa didakwahi dulu? Hah? Didakwahi dulu. Masa langsung diserang? Hah? Belum tegak hujah, ucuk-ucuk langsung diserang. Didakwahi dulu. Ah, barakallahu fikum. Ya. Walaupun ketika mereka belum didakwahi udah dihukumi kafir. Tetapi ditawarkan pada mereka, ditegakkan hujah supaya ketika nanti mereka diperangi kita punya hujah. Ketika mereka dibunuh mereka punya hujah. Kenapa? Enggak mau didakwahi. Sebelum sampai dakwah mereka dihukumi kafir juga. Kan begitu. Ya. Wa qauluh, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik daripada humrun na'am, daripada ontak merah. Bidomil hak, dengan haknya didomahkan. Sukun mim, hum, ru. Ini jamak dari ahmar, merah-merah. Bukan dengan didomahkan hak dan mim. Humur, itu jamak dari himar, keledai. Falaisa muradun huna. Bukan ini maksudnya di sini. Wal makna, ay khairun laka minal ibil al-samina. Maknanya apa? Ini lebih baik daripada kau, daripada kau mendapatkan ontak yang berharga sekalipun. Terus, lanjut dibaca. Repi, baca repi. Kenapa antum suara hilang? Fa'in abau kutilu. Fa'in abau kutilu. Liyakfi syarruhum. Liyakuffa syarruhum. Syarruhum. Dia kufa syarruhum. Wala yakunu hukbatan fi fariqi wairihim ila islami. Yasta'anu bihim wa bi amwalihim fi sabilillahi. Qawluhu li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka. La mani'a min ayya umman hadithu. Al-Muslimi Al-Asim ya umma al-haditha hatta al-muslimi al-asi. Wa yajuzu an yubaghithuhum bil harbi in balaghin balaghathum ad-da'watu kama awara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala bani al-mustaliq wa in takarrarat ad-da'watu mudan fitali fil maslahati fala ba'sa wa bihi jawazul qasami wa in lam yuhalla لتأكيد أمر وقد يشرع ويستحب عند الحاجة لتأكيد أمر حتى يعلم المخاطب مخاطب فاعل حتى يعلم المخاطب أنه حق. طيب وفيه maka dalam hadis ini terdapat bayanu ahamiyati da'wati, penjelasan urgensinya dakwah wa ta'limin nas, urgensinya mengajarkan manusia, mengajarkan agama pada manusia. Fa in abau qutilu, kalau mereka menolak baru mereka diperangi. Kenapa? Liyakuffa syarhum, agar keburukan mereka itu dapat ditahan. Wala yakunu uqbatan, dan supaya tidak menjadi rintangan fi tariqi ghairihim ila al-islam, pada jalan selain mereka untuk mendakwahkan pada Islam. Ya, jadi ini duri. Nah, ini kafir, sudah kafir diseru enggak mau, malah memerangi, jadi duri. Maka mesti disingkirkan supaya nanti Islam akan mudah dengan ketiadaan mereka. Ya. Wa ista'anu bihim bi amwalihim fi sabilillah. Ya, kemudian darah mereka halal, harta mereka juga halal. Maka dimanfaatkan ya dengan harta mereka nanti untuk dipergunakan di jalan Allah. Jadi ghanimah. Wa qawlu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrun na'am. Ya. Ya. Khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, Allah memberikan hidayah kepada seseorang ya, melalui perantara engkau, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah. Ini motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian mana tadi? La mani'a, maka tidak ada yang mencegah min ayya ummal hadis ala hatta al-muslim al-ahsi, untuk mengglobalkan hadis tadi, kita jadikan hadis tersebut global hingga pada muslim yang bermaksiat sekalipun. Ya. Enggak ada. Jadi semuanya bisa dapat. Kalau muslim yang bermaksiat menunjukkan kepada orang lain jalan kebaikan, dia dapat juga kebaikan. Ya. Dia juga dapat kebaikan. Wa yajuzu an yubaghithuhum bil harb, dan boleh untuk menyerang mereka orang-orang kafir secara tiba-tiba dalam peperangan, in balaghathum ad-da'watu, apabila dakwah sudah sampai kepada mereka. Artinya boleh menyerang orang-orang kafir tanpa didakwahi terlebih dahulu. Ya, langsung tiba-tiba diserang. Biasa begitu Nabi SAW kalau mau menyerang mereka, dengerin adzan subuhnya ada apa enggak. Enggak ada adzan, serang. Ya. Diserang secara tiba-tiba. Boleh. Kenapa? Karena sebelumnya mereka telah didakwahi. Telah didakwahi. In balaghathum ad-da'watu. Kama aghara Nabi SAW ala Bani Mustalik, sebagaimana Nabi pernah menyerang secara tiba-tiba kepada Bani Mustalik. Ya, wa in taqarratid da'watu qabla al-qitali lil maslahati fala ba'sa. Nah, apabila dakwah tersebut berulang sebelum diperangi, ya, jadi semisal kayak Khaybar. Khaybar ini kan sudah didakwahi di Madinah. Mereka awalnya di Madinah terusir, bikin benteng mereka di Khaybar. Sudah didakwahi. Sebelum diperangi didakwahi lagi. Nah, enggak mau juga, baru tantang duel kan mereka waktu itu. Ya. Untuk kemaslahatan maka tidak mengapa. Wa fihi jawazul qasami wa in lam yuhallam. Maka dalam hadis ini juga terdapat bolehnya bersumpah walaupun tidak diminta bersumpah. Nabi bersumpah kan? La hadiyallahu, maka demi Allah. Fa wallahi, fa wallahi, maka demi Allah, la hadiyallahu bika rajulan wahidan. Ah. Nah, itu kan Nabi bersumpah padahal tidak minta bersumpah, tidak diminta untuk bersumpah. Kenapa? Ditakidi amrin, untuk menegaskan perkara ini. Ya, perkara ini. Waqad yusra'u wa yustahabbu 'indal hajati. Terkadang disyariatkan, dianjurkan ketika memang ada kebutuhan. Ditakidi amrin untuk menegaskan sebuah perkara, hatta ya'lama al-mukhatabu annahu haqqun. Sehingga orang yang diajak bicara itu paham, dia tahu bahwasanya konten isi pembicaraan ini adalah sangat penting, ya, atau hak. Nah, baik, kita masuk ke bab tafsir tauhid. Ya, bab tafsir at-tauhid. Ini penting ini. Tafsir tauhid. Ya, supaya kita paham tafsir tauhid menurut Islam, menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Karena beredar secara serampangan definisi tauhid, secara serampangan. Apakah dari kalangan Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, kaum Sufi, kaum Wahdatul Wujud, ya, ataupun dari kalangan Takfiriyin. Ya. Kalau dari kalangan Asy'ariyah, apa itu tauhid? Itu rububiyah. Meyakini Allah yang mencipta, yang mengesakan, yang menghidupkan, mematikan. Ini keyakinannya tauhid jamaah tabligh juga. Tauhid versi jamaah tabligh, kalau antum baca itu penjelasan 6 point, 6 sifat. 6 sifat yang mereka teladani, yang digadang-gadang katanya dari 6 sifat sahabat. Yang pertama, ya, mengikhlas, apa namanya? Yang pertama ialah la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Menurut jamaah tabligh, mengeluarkan kebesaran dunia dari kalbu, memasukkan kebesaran akhirat ke kalbu. Mengeluarkan kebesaran makhluk dari kalbu, memasukkan kebesaran Allah di kalbu. Nah, itu makna la ilaha illallah. Abu Jahal enggak paham. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, la yaquluna Allah. Wala in sa'altahum may yarzuquhum, la yaquluna Allah. Abu Jahal enggak ngerti. Nah, ini kalau Asy'ariyah plus jamaah tabligh, ya, mereka meyakini tauhid rububiyah. Tauhid itu adalah ya rububiyah. Yang mencipta adalah Allah, yang memberi rezeki Allah, yang mematikan Allah. Ya, Abu Jahal enggak ngerti, Abu Lahab juga paham. Nah, kalau sufi apa? Tauhid itu ada tiga. Tauhid orang awam, tauhid orang makrifat, tauhid orang hakikat. Nah, kalau sufi, nah, ya. Kalau tauhid yang dibawa oleh Rasul untuk orang awam, syariat. Ada yang lebih khas, nah, tauhidnya lagi. Udah makrifat. Hakikat. Enggak perlu lagi ibadah. Dah cukup zikir aja eling-eling. Tauhid Mu'tazilah. Apa tauhid Mu'tazilah? Menolak sifat-sifat Allah, itu tauhid versi dia. Menolak sifat yang ada pada makhluk sama ditolak semua pada Allah. Kalau makhluk punya sifat tinggi, punya sifat tangan, punya sifat mulut, punya sifat kuasa, punya sifat memilih, punya sifat berkehendak, itu enggak boleh ada pada Allah. Ini Mu'tazilah. Ya. Tauhid apa lagi? Wahdatul Wujud. Ini ngeri lagi nih. Tauhid mereka itu, Ibnu Arabi menyatakan, tauhidnya itu ya manusia bersatu, apa namanya? Bersatunya Allah dengan makhluk. Itu tauhid menurut mereka. Meyakini Allah itu ada di mana-mana. Manunggaling kawula Gusti. Di sosok siapa? Niko ada Allah. Di masjid ada Allah. Kamar mandi ada Allah. Di mana-mana ada Allah. Semua. Ada anjing, oh ada Allah. Ada Allah di situ. Ada babi, ada Allah di situ. Na'udzubillah, ini kekufuran. Ya. Kekufuran luar biasa. Ini tauhidnya siapa? Kaum su, kaum Wahdatul Wujud, Ittihadiyah. Kaum takfiri. Ya. Fokus tauhid itu hanya hakimiyah aja. Hakimiyah. Tauhid itu penegakan hukum-hukum Allah. Benar. Itu bagian dari tauhid. Tapi itu kembali kepada dua hal, tauhid rububiyah dan uluhiyah. Bahwasanya hukum itu milik Allah, inil hukmu illa lillah, itu tauhid rububiyah. Dan wajibnya kita berhukum dengan hukum Allah, itu tauhid rububiyah uluhiyah, karena itu adalah ibadah. Benar, berhukum dengan hukum Allah adalah wajib. Sampai-sampai Syekh bin Bas menyatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah empat keadaan, tiga murtad, satu aja yang selamat. Tiga murtad dengan kesepakatan. Yang meyakini hukum dia, hukum taghut dia lebih baik pada hukum Allah sehingga dia menerapkan hukum taghut dia, murtad bil ijma'. Yang kedua, yang dia menerapkan hukum taghut dia menyatakan hukum Allah dengan hukum taghut dia sama baiknya. Oleh karena itu dia menerapkan hukum taghut, murtad bil ijma'. Yang ketiga, yang menyatakan bahwasanya hukum Allah yang baik, hukum taghut jelek, tapi dia menyatakan boleh saja berhukum dengan hukum taghut, murtad juga. Yang keempat, yang selamat, selamat dari murtad, bukan selamat dari kesalahan. Tetap salah. Ini yang dikatakan kufrun duna kufrin. Kufurnya kufur asghar. Kenapa itu? Yang menyatakan hukum Allah yang terbaik, hukum taghut jelek, dia berhukum dengan hukum taghut karena nafsu, karena politik, karena ini riswah, karena ini dan itu, maka inilah yang kufrun duna kufrin. Adapun kalau ada pemimpin siapapun dari negeri manapun menyatakan hukum Allah udah, hukum Islam gak layak di zaman sekarang atau gak layak di teritori kita, murtad bil ijma, gak layak diterapkan di wilayah kita, ini murtad berdasarkan kesepakatan para ulama, batal keamiran dia, ya. Bukan lagi jadi amirul mukminin. Ya. Baik, ditaati hanya untuk maslahat, taat pada hal-hal yang baik, tidak dilawan untuk maslahat, menghindari mudorot. Tapi bukan lagi jadi ulil amri. Amirul, bukan amirul mukminin, tapi amirul kafirin, ya. Taibar kalau piku. Jadi tauhid kalau dalam Islam apa tauhid? Mengesakan Allah dalam ibadah. Jadi paham situ ya tadi ya? Tauhid definisi dari sufia. Hah? Kaum takfiri, kaum khawarij, kaum apa lagi? Mu'tazilah, Asy'ariyah, Ijtihadiyah, satu lagi apa tadi? Jamaah tablik masuk ke rububiyah. Masuk ke mana? Ke iya, Asy'ariyah. Saya kemukakan itu karena jamaah tablik itu saya tahu persis, ya. 6 sifat. Ya. Kalau antum baca buku jamaah tablik 6 sifat, yang pertama la ilaha illallah. Definisinya itu. Enggak nyambung. Mengeluarkan kebesaran dunia dari kalbu memasukkan kebesaran akhirat. Apa hubungannya sama la ilaha illallah? Terus apa? Substansi la ilaha illallah itu enggak ada, enggak disentuh. Kok tahu? Ya tahu, saya dulu yang ngajarin bahkan. Bukan cuma saya yang belajar, saya yang ngajarin. Nah, kalau lagi mentakrir dalam sifat, ya. Yang pertama la ilaha illallah, yang kedua salat ma'al khusyu' wal khudu', yang ketiga ilmu ma'adzikir, yang keempat ikramul muslimin, yang kelima tashihu niat, yang keenam khurut fi sabilillah. 4 bulan siap. Ya. Taib, ini ngaco. Mengeluarkan kebesaran dunia, memasukkan kebesaran Allah, apa substansinya dengan la ilaha illallah? Gak ada, ya. La ilaha illallah itu pada uluhiyah. Walau qad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudu Allah wa tajtanibu taghut. La ilaha illallah itu kandungannya an-nafy wal isbat. An-nafy menafikan, mengingkari, mengkafirkan persembahan kepada selain Allah dan pelakunya. Isbat menetapkan peribadatan yang benar hanya kepada Allah. Nah itu, ini nggak disentuh oleh orang-orang Asy'ariyah, jamaah tablik dan semisal mereka. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, kita masuk bab tafsir tauhid wa syahadati Allah ilaha illallah. Ya, wa qaulillahi taala ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah ayyuhum aqrab. Ya. Mereka itulah orang-orang yang mereka sembah, yang mereka berdoa kepadanya. Jadi yang mereka berdoa kepadanya, misal mereka berdoa kepada Nabi Isa, beribadah pada Nabi Isa. Nabi Isa, mereka berdoa kepada Uzair. Uzair, Nabi Isa, mereka berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani, yabtaguna ila rabbihim alwasilah. Mereka sendiri pun mencari wasilah ketaatan kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat? Oleh karena itulah datang dua tafsir dalam ayat ini. Tafsir yang pertama menyatakan ayat ini terkait jin yang diibadahi. Ejingnya masuk Islam, penyembahnya enggak tahu. Nah, yang kedua terkait Nabi Isa. Nabi Isa diibadahi, padahal Nabi Isa sendiri bertaqarrub kepada Allah, mencari wasilah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan kepada Allah. Nah, paham enggak sini? Taib. Ini yang pertama, ayat pertama dibawakan oleh Syekh. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ayat kedua. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumi innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya yang kafir, abihi bapaknya. Suyuti mengatakan abihi ini pamannya, Azhar itu pamannya, ini keliru. Kalau paman yang disebut ya am atau khal. Kalau ab enggak ada makna lain kecuali bapak. Paham gak sini? Ya. Jadi ketika Nabi SAW bersabda, inna abaka wa abi finnar, sesungguhnya bapakmu dan bapakku di neraka. Kalau dimaknai paman, loh paman Nabi ada yang masuk surga. Hah? Siapa? Abbas. Siapa lagi? Hamzah. Yang mana paman? Kalau pamannya dua di neraka, iya jelas Abu Thalib, Abu Lahab. Kalau dikatakan inna abaka wa abi finnar, harusnya inna abaka wa abaya dan kedua bapakku, maksudnya kedua pamanku, harusnya begitu dengan redaksi musanna. Ini kan dengan mufrad, paham gak sih ini? Maka keliru As-Suyuti mentafsirkan paman dari Ibrahim, bapaknya Ibrahim, Azhar itu ke paman, keliru. Para mufassirin menyebutkan itu adalah bapak Azhar. Ya. Wa qaumi dan kaumnya yang kafir, innani bara'u mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini la ilaha illalladzi fatarani, kecuali kepada zat yang menciptakan aku. Illallah. Ini tafsirnya. Tafsir syahadat. Wa qauli ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka menjadikan rahib dan pendeta mereka sebagai rob tandingan selain Allah. Berikutnya, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah, tandingan selain Allah, dia mencintai mereka seperti mereka, seperti ia mencintai Allah. Nah, ini juga ya, level cinta kita kepada selain Allah sama dengan Allah, itu sebagai kesyirikan, syirik mahabbah. Wa fi sahih, dalam sahih, itu sahih Bukhari, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Ini tafsir la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, enggak cukup diucap, wa kafara, dia mesti mengkafirkan, dia mengkufuri, mengingkari, bima yu'badu min dunillah, dengan segala yang diibadahi selain Allah, dia yang kufuri, maka barulah haramlah darah dan hartanya. Darah dan hartanya tersebut haram, terjaga, dan hisabnya kelak di sisi Allah. Wa syarhu hadhihi tarjamah wa ma ba'daha min al-abwab. Ya, penjelasan ya mengenai hal ini dan setelahnya nanti akan ada di bab-bab berikutnya. Fihi masail, fihi masailu. Ya, dalam bab ini terdapat kandungan permasalahan, berbagai permasalahan, ya. Yang fihi akbaru masail wa ahammuha, ya, di dalamnya terdapat permasalahan yang paling besar dan yang paling pentingnya, wahiyat tafsir tauhid, yaitu tafsir tauhid, tafsir syahadah, wa bayyanaha bi umurin wadihatin, dan Syekh menjelaskan dan di sini Allah menjelaskan dengan perkara-perkara yang jelas. Minha ayatul Isra, di antaranya ayat surat Al-Isra tadi. Ulaika yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Ya, bayyana fiha, Allah menjelaskan dia tersebut ar-radda 'alal musyrikin, bantahan terhadap kaum musyrikin, alladzina yad'una as-salihin, yang mereka berdoa kepada orang-orang saleh. Padahal orang saleh tersebut ya takut kepada Allah, mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fiha bayanu anna hadha huwa syirkul akbar. Dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwasanya perbuatan tersebut adalah syirik akbar. Ya. Minha ayatul bara'ah, di antaranya ayat bara'ah surah At-Taubah. Ya. Mana surah At-Taubahnya? ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum andadan arbaban min dunillah. Bayyana fiha anna ahlal kitab, Allah menjelaskan di ayat ini bahwasanya ahlul kitab Yahudi Nasrani, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum, mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka arbaban min dunillah, sebagai rab tandingan selain Allah. Bayyana annahum lam yu'maru illa bi ayya'budu ilahan wahidah. Ya, Allah menjelaskan bahwasanya mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah saja, ilah yang satu. Ma'anna tafsiraha, padahal tafsirnya di sini adalah alladzi la iskala fi, yang tidak ada iskal sedikit kerancuan sedikit pun. Tafsirnya adalah ta'atul ulama wal 'ibad fi ghairil ma'siyah, yaitu mentaati ulama dan ahli ibadah pada selain maksiat. La du'auhum iyyahum, bukan berdoa, ya, berdoa kepada mereka, beribadah kepada mereka. Minha qaulul khalil, juga diantaranya perkataan Ibrahim al-Khalil lil kufar, kepada orang-orang kafir, innani bara'u mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ya, illa alladhi fatarani, kecuali kepada zat yang menciptakanku, fastasna minal ma'budina rabbah, maka Ibrahim mengecualikan, ya, dari apa, dari segala yang disembah yaitu Rabbnya Allah. Dzakara subhana, maka Allah menyebutkan di sini anna hadhil bara'ata, bahwasanya berlepas diri, sikap berlepas diri dari Ibrahim ini, wa hadhil muwalata, dan bagaimana sifat berloyalitas kepada Allah, hiya tafsir syahadati alla ilaha illallah. Itulah tafsir syahadat la ilaha illallah. Faqala, maka Allah berfirman, waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, dan Allah menjadikan kalimat Ibrahim itu kalimat yang kekal setelah Ibrahim agar mereka kembali kepada Allah. Minha ayatul baqarah, di antaranya surah al-baqarah, ya, fil kufar, terkait orang-orang kafir, alladzina qala Allah fihim, yang Allah berfirman tentang mereka, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak dapat keluar dari neraka kekal selama-lamanya. Ya, surah al-baqarah itu di penutup ayat, ya, di penutup ayat itu, yang ayat ini, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum wa hubbillah, wa dzakara annahum yuhibbuna andadan andadahum, dan Allah menyebutkan bahwasanya mereka mencintai andadahum, sekutu-sekutu mereka, hubbillah, seperti mereka mencintai Allah. Ya, makanya musyrikin itu mereka sangat cinta kepada berhala mereka seperti cinta mereka kepada Allah. Maka Allah sebutkan yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai berhala-berhala tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Level cinta mereka kepada berhala sama seperti level cinta mereka kepada Allah, itu syirik, apalagi kalau lebih besar. Makanya musyrikin Quraisy rela berjihad bi amwalihim wa anfusihim, dengan jiwa dan harta mereka, di perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq atau disebut perang Ahzab, rela mereka berjihad bi amwalihim wa anfusihim. Kalau di perang Khandaq okelah, itu karena makar, karena hasutan Yahudi. Tapi kalau di perang Badar, perang Uhud, murni karena kecintaan mereka kepada berhala-berhala mereka. Mereka enggak terima berhalanya itu, ya, diingkari, ya, dijelek-jelekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka jihad. Ya. Mereka cinta kepada Allah, cinta juga kepada berhalanya. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Padalla ala annahum yuhibbunallaha hubban adziman, maka ini menunjukkan bahwasanya musyrikin mereka juga cinta kepada Allah dengan cinta yang besar. Ya. Walam yudkhilhum fil Islam, namun hal itu tidaklah memasukkan mereka ke Islam. Kenapa? Karena mereka juga mencintai tagut. Fa kaifa biman ahabba an-nidda akbara min hubbillah, bagaimana ceritanya orang yang mencintai tandingan Allah lebih besar cintanya daripada cinta kepada Allah? Sama levelnya aja kafir, apalagi lebih besar kecintaan mereka kepada tagut daripada kepada Allah. Wa kaifa biman lam yuhibba illa an-nidda wahda. Nah, bagaimana lagi terhadap orang yang tidaklah dia mencintai kecuali kepada sekutu Allah semata. Walam yuhibbahu Allah, dan tidak mencintai Allah sama sekali. Wa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga tafsir syahadat ini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah dan dia kufur, mengingkari terhadap segala yang disembah selain Allah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Maka haramlah darah dan hartanya, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh diambil hisabnya nanti di sisi Allah. Hadza min a'dhami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Ini adalah diantara yang paling besar dari penjelasan makna la ilaha illallah. Fa innahu lam yaj'al at-talaffuza biha, maka hadis ini tidaklah menjadikan melafadzkan la ilaha illallah saja asiman lidami wal mal, sebagai pelindung dari harta dan darah. Enggak cuma mengucapin aja. Ya, bal wala ma'rifata ma'naha ma'alafdhiha. Ya, bahkan tanpa mengetahui maknanya. Ya, dari lafaz-lafaznya bal wala al-iqrar bidzalika, bahkan tanpa mengakui makna la ilaha illallah, bal wala kaunahu la yad'u illallah wahdahu la syarikalah, bahkan tanpa keadaan dia yang tidaklah dia menyeru kecuali kepada Allah, bal la yahrumu maluhu wala damuhu hatta yudifa ila dzalikal kufra bima yu'badu min dunillah, bahkan tidaklah darah dan hartanya itu terlindungi hingga dia menyandarkan hal tersebut, dia menyandarkan kekufuran, ya, dia mengkufuri segala yang diibadai selain Allah. Fa in syakka aw tawaqqafa, kalau dia ragu atau abstain. Dia ragu atau abstain. Nah, menurut kamu beribadah kepada Nyi Roro Kidul boleh enggak? Allahu alam. Ini kafir orang tadi. Jadi jawaban Allahu alam yang bikin kafir kayak gitu. Jawaban Allahu alam kan bagus kalau enggak tahu. Kata Ibnu Mas'ud, ya ayuhan nas, ya, man ya'lam fal yaqul bih wa man lam ya'lam fal yaqul Allahu a'lam. Ya. Siapa yang bahkan disebutkan lagi ucapan Allahu a'lam, kalau enggak tahu itu nisful ilm, setengah ilmu. Tapi bisa bikin kafir kalau kita tawakuf. Ya. Boleh enggak beribadah kepada sunan wali di kuburan mereka, kuburan keramat? Allahu a'lam. Nah, ini Allahu a'lam yang sesat. Ngaco, nah, harus tegas, gak boleh beribadah hanya kepada Allah, ya, gak boleh kufur beribadah, diberikan peribadatan diberikan kepada selain Allah, hatta kepada Nabi, kepada Nabi aja gak boleh. Nabi ini berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Nabi aja gak mau kuburannya diibadahi. Jadi enggak boleh, haram, karena peribadatan hanya pada Allah. Ya selain Nabi, Abdul Qadir Jilani kek, Syekh siapa lagi? Sunan Kalijogo kek, Ajengan kek, siapa kek? Mbah Priuk kek, mau siapa? Mbah Wong Rekso, siapalah? Ya, lebih-lebih lagi enggak boleh. Kalau dibilang Allah alam enggak tahu saya. ini kebodohan yang membinasakan. Ya? Makanya kalau ada orang baru masuk Islam, diajarin la ilaha illallah maknanya. Sehingga musyrikin Quraisy yang dahulu mengucapkan la ilaha illallah tahu maknanya, jadi ahli tauhid. Rela mempertahankan agamanya walau dibunuh. Sumayyah, Yasir, rela dibunuh. Padahal belum tahu rukun haji. Orang belum ada syariat haji. Belum tahu rukun puasa, belum ada syariat puasa. Tapi tahu maknanya, rela mati. Khabbab al-Arraq, rela diselar pakai besi panas sama tuannya. Bilal bin Abi Rabah habis disiksa, rela, enggak apa-apa, ahad-ahad, karena tahu maknanya. Ya banyak orang masuk Islam, la ilaha illallah, gaul sama liberal, ya. Gaul sama liberal. Akhirnya dia jadi liberal, nah itu cuman pindah status dari kafir Nasrani menuju kafir liberal. Karena enggak tahu mana la ilaha illallah. Kan ada orang masuk Islam. Gaul sama Abu Janda. Jadi liberal, jadi penentang Islam, jadi penentang syariat. Nah, itu cuman pindah kapling, ya. Pindah kapling. Kapling Nasrani ke kapling pluralis, sama-sama murtad. Ya. Ya. Sama-sama kafir. Emangnya pluralis kafir? Bodoh itu kalau ada yang nanya kayak begitu. Emangnya pluralisme kafir? Bodoh itu, orang bodoh. juhala. Sebodoh-bodohnya manusia ialah yang bodoh terhadap perkara tauhid. Kalau masih bingung pluralisme itu kafir, itu orang paling bodoh. Pluralisme itu menyamakan semua agama benar, semua agama rahmat. Maka ini puncak kekafiran. Puncak kekafiran. Ya, kalau ada yang masih nanya pluralisme itu kafir, itu bodoh itu. Ya. Bodoh itu. Allah musta'an. Itu keyakinannya Abu Jahal. Abu Jahal itu meyakini boleh kok beribadah kepada selain Allah. Boleh. Beribadah pada Allah juga saya beribadah pada Allah. Itu keyakinannya Abu Jahal. Keyakinannya Abu Lahab. Keyakinannya musyrikin Quraisy. Ya, pluralis. Sekarang beribadah pada tagut, besok beribadah pada Allah. Bahkan mereka menawarkan opsi kepada Rasulullah SAW. Yang ini menjadi asbabun nuzul surah Al-Kafirun. Ya, setahun kita beribadah pada Allah semata Allah semata, tapi tahun depan kamu beribadah kepada berhala juga ya. Gitu. Ya. Maka turun ayat qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang kafir, wahai pluralis kalian kafir. Ya. Ya enggak? Tuh. Jadi kalau ada yang bilang memangnya pluralisme spilis itu enggak kafir, itu orang bodoh itu. Bodoh terhadap tauhid. Ya. Nah, jadi ini tawakuf atau abstain yang salah. Mana lagi tadi? Panjang deh itu bicara ini. Man lam yahrum maluhu wa damuhu. Ya. Ya, maka tidaklah haram darah dan hartanya. Artinya dia boleh diperangi. Kalau dia ragu atau abstain ya terhadap kekufuran orang kafir, harta dia, darah dia enggak haram. Artinya tidak terlindungi. Wayalaha min mas'alatin ma'adamaha wajallaha. Ya, maka sungguh kandungan ini adalah masalah besar, sangat agung. Wayalahu min bayanin ma'audahu. Ya, maka sungguh kandungan ini sangat jelas. Wahujjatin ma'aqta'aha lil munazik. Dan inilah hujah yang benar-benar tajam bagi orang yang menyelisih. Syarahnya nanti aja pekan depannya. Sudah satu jam lebih. Ya. Sarannya pekan depan berarti. Ya, subhanallah, bihamdik, syadalah, ilah lantas, tak berkawati bilaik.